kunistana yawara kelawan Mekah hawa hawa kang dhuwur angkara. Senajan setan kentayangan tansah gawe rupeta hingga pupuse nyirap kenini samarga maperharjan ning ponco sanget kula sing mitra gambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan sang hyang jati pangeran jiwa sarining perwito maneka warna proto bangun projo sampurno sangkala tiba mungso ana bentuknya kasirno soto kalimo soto yakti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita dinyaya bawa leksana biar manjing sika sika antun soto rasa-rasa ning ati